Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan siang hari ini. Karena hanya berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa beristiqamah. Kita masih bisa bertahan untuk melanjutkan ke sesi yang kedua. Dan di sesi yang kedua ini kita akan berbicara tentang masalah besar yang harus dijawab oleh setiap pasangan suami dan istri. Kita akan berbicara tentang rasa cinta dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama bahwa tujuan pernikahan yang asasi adalah menjalani kehidupan dengan rasa cinta. Allah berfirman dalam sebuah ayat yang kemungkinan besar dibacakan pada saat pernikahan antum semua, hadirin. Ayat apa? Oh, masyaAllah. Masih ingat kan hari pernikahan? Gak lupa ya? Pak Ori mikir-mikir yang lain. Jangan lupa, gak lupa. Surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan-pasangan kalian dari diri kalian, dari jenis kalian, dari bangsa kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup dengan tenang bersama mereka. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menurunkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah kalian. Allah menjelaskan bahwa tujuan Allah ciptakan pasangan hidup kita agar kehidupan kita penuh dengan rasa cinta. Kita cinta dengan dia dan dia cinta dengan kita. Namun hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata kata-kata cinta ini sedikit demi sedikit luntur dari sebuah kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus tidak ada sama sekali semenjak hari pertama pernikahan. Apa yang salah dengan rumah tangga kita? Apa yang perlu kita evaluasi? Dan apa yang harus kita benahi? Jawabannya adalah tentu saja kembali kepada konsep Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang dirupakan oleh banyak pasangan suami istri atau yang akan menikah. Apa saja hal-hal tersebut? Kita akan jelaskan dengan singkat. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kiat mendapatkan rumah tangga yang penuh dengan rasa cinta, kita menggunakan standar Allah dalam memilih pasangan. Ini penting. Walaupun kita sedikit mundur ke belakang ya, sebelum menikah. Antum ada ya? Semua sudah menikah? Semua sudah menikah? Belum. Yang menikah siapa di sini? Yang menikah tapi gak ngaku siapa juga? Yang belum ada ya? Tapi kalau kita bahas kriteria di dalam Islam sangat panjang, tidak cukup untuk sesi yang sangat singkat ini. Tapi saya ingin jelaskan konklusi yang dijelaskan oleh para ulama fikih, bahwa untuk bisa sukses dalam rumah tangga, maka ada dua kriteria besar yang harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau ada dua kriteria ini, maka Anda akan bahagia. Anda akan menjalani dengan cinta. Tapi kalau tidak, maka tidak. Yang pertama, lagi-lagi agama. Kita pilih pasangan yang agamanya baik. Dan yang kedua, kita suka dengan dia secara personal. Secara personal. Jadi kita suka dengan wanita tersebut atau dengan laki-laki tersebut secara personalitinya. Ini yang dijelaskan para ulama fikih. Contohnya disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pengisi di Masjid Nabawi di musim haji, dalam buku beliau dan buku-buku para ulama. Jadi kalau kita baca buku-buku para ulama fikih, ini kriteria besar kalau kita ingin menjalani kehidupan dengan rasa cinta. Agamanya bagus, dan yang kedua, kita suka dengan dia dan dia suka dengan kita. Makanya salah satu kesalahan besar dalam melakukan pernikahan, kalau di ranah masyarakat umum mereka tidak memperhitungkan agama, dan ini salah besar, nggak mungkin. Dan dalilnya sudah kita sebutkan, fanfarbidatidin taribatiyadah, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pilih yang baik agamanya maka Anda akan beruntung. Pemahaman terbalik, kalau Anda tidak memilih yang agamanya baik maka Anda akan sengsara. Wa illa takun fitnatun fil ahwa fasadun arid, kalau Anda tidak memilih laki-laki yang soleh yang maju ke hadapan Anda maka akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Itu jelas hadis surat Imam Tirmidzi. Adapun kesalahan di dunia pengajian atau di medan dakwah, banyak orang menikah tanpa memperhitungkan personalitinya. Yang penting hafal Quran, yang penting berjilbab, yang penting busananya Islami. Dan saya pernah ketemu beberapa kasus demikian. Ada seorang akhwat bicara, "Ustaz, saya mau menikah, alhamdulillah saya sudah dapatkan calon saya dan saya undang Ustaz untuk datang." Saya bilang, "Masya Allah, alhamdulillah. Dapat orang mana?" Dia sebutkan daerah. Terus sudah nazar atau sudah lihat? Belum, Ustaz. Belum lihat. Dia nggak tahu dia mau nikah. Mukanya calon suaminya dia nggak tahu. Kok bisa mau nikah? Ustaz tenang aja. Dia sudah lama ngaji. Hafalannya sudah hampir 30 juz. Hafal Arba'in Nawawiyah. Tajwidnya bagus. Ini sebuah hal yang tidak tepat aja sekalian. Saya bilang, saudari kan mau cari calon istri, bukan mau cari imam masjid. Jadi ada rusuhkan dengan dia. Kalau mencari imam masjid, cukup hafalannya besar atau hafalannya banyak. Gak cukup hanya dengan hafalan. Makanya Nabi SAW memberikan syariat yang luar biasa, yaitu syariat nazar, melihat. Dan kita tahu bersama hadis tentang khulu. Khulu artinya apa? Gugat cerah. Khulu artinya gugat cerah. Kalau kita buka buku fikih, maka kita akan mendapatkan hadis. Hadisnya siapa? Zaid bin Thabit. Malah kok Zaid? Thabit bin Zaid, khatib Nabi SAW. Jadi Thabit, kita tahu bersama khatib Nabi SAW. Jadi kalau Nabi tidak bisa khutbah Jum'at, kalau misalnya dia safar, maka khatib di Masjid Nabawi adalah Thabit. Dan Thabit dijamin surga oleh Nabi SAW. Sebagaimana bisa dicek dalam tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Jadi kalau ingin baca masalah ini, silakan cek Al-Hujurat ayat 2. Dijamin masuk surga. Tapi yang menarik, beliau bercerai dengan istrinya. Kenapa demikian? Istrinya datang kepada Nabi SAW dan istrinya mengatakan, "Aku tidak pernah mencela agama dan akhlak suamiku. Kudu nomor satu, rajin ibadah, akhlak yang mulia." Tapi apa kata istrinya? "Walakinni akhaful kufra ba'dal iman." Namun aku khawatir kufur setelah beriman. Apa yang dimaksud kufur di sini? Kufur nikmat. Maksudnya, suamiku ini baik banget. Wah, luar biasa. Melayani istri, sayang, khidmatnya bagus. Aku khawatir aku tidak bisa mengimbanginya. Aku khawatir air susunya dibalas dengan air tuban. Kenapa? Karena beliau tidak cinta dengan suaminya. Beliau tidak cinta. Orang yang menjalani kehidupan tanpa rasa cinta, khawatir lost control. Mungkin lagi campur lost control, lalu dia melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Lalu istrinya bertanya, "Boleh aku minta cerai dengan beliau?" Kata Nabi, "Atarudina hadifatah, apakah engkau mau mengembalikan mas kawinnya berupa kebun atau taman?" Kata istrinya, "Mau." Maka Nabi meng-ACC gugatan cerai istri beliau. Subhanallah, suaminya dipastikan masuk surga. Ada suami ibu di sini pasti masuk surga? Tidak. Tapi minta cerai itu loh, minta cerai kenapa? Karena gak cinta. karena tidak suka. Hadirin, kita tahu hadis Bukhari, Nabi mengatakan anna suka ibi dunia. Manusia itu seperti 100 unta. Karena susah nyari yang cocok. Kan itu ya. Antum puluhan tahun hidup, punya sahabat berapa? Ada yang punya sahabat 20 di sini? Gak ada. Kita susah nyari teman yang cocok itu susah. Apalagi teman hidup seperti istri atau suami. Jadi enggak. Dan perlu kita ingat sebuah kaidah bahwa orang soleh dengan orang soleh kalau disatukan belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Jadi itu punya orang soleh, soleh. Untuk gabungan belum tentu ketemu. Tapi ada seseorang begitu ngomong sekali itu langsung dapat, atau kemistrinya langsung dapat gitu. Nah, Islam mengakomodir hal tersebut karena Islam adalah agama fitrah. Tapi laki-laki suka dengan personality perempuan, perempuan suka dengan personality laki-laki. Jadi kita harus suka dulu fisiknya, kita harus suka cara bicaranya, lalu pandangannya dan seterusnya. Jika ini digabungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa cinta. Kalau tidak, maka tidak. Maka pastikan benar bahwa kita sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam memilih pasangan. Jadi dari sini, ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita, hadirin. Ada agama lain punya konsep seperti ini? Islam. Kalau kita jalankan, maka rumah tangga kita penuh dengan rasa cinta. Itu kiat yang pertama. Pastikan pasangan kita soleh atau soleha. Dan yang kedua, kita suka dengan dia dan dia suka dengan kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiat yang kedua, jika kita ingin menumbuhkan rasa cinta di dalam rumah tangga kita, lagi-lagi perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Bisa tak hubungannya, Ustaz? Ini kan cinta sama istri atau cinta dengan suami. Hubungannya sama terang. Buka surat Al-Anfal ayat 24. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini ayat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Al-Anfal 24. Ibu kalau ketinggalan tanya ke depan aja, Bu. Jangan nyontek samping. Yang samping belum tentu benar. Mendingan langsung tanya ke depan biar jelas dan dapat jawabannya secara langsung. Al-Anfal 24, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Ketika Rasul mengajak kalian ke dalam agama yang akan menghidupkan kalian, ke dalam tuntunan atau sunnah yang akan menghidupkan kalian, yang akan menjadikan hidup kalian benar-benar hidup gitu loh. Bukan hanya jalanin rutinitas tapi tanpa makna, tanpa hakikat, tanpa cinta. Namun Allah akan berikan kalian kehidupan yang benar-benar hidup. Lalu penggalan yang kedua ayat ini, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, sesungguhnya Allah mampu memisahkan seseorang dengan hatinya. Pernah baca tafsir ayat ini? Coba antum baca beberapa tafsir para ulama tentang masalah ini. Kesimpulannya, ayat ini terdiri dari dua perkara. Dan kedua perkara ini saling berhubungan, saling berkorelasi. Perkara pertama perintah, dan perkara kedua ancaman kalau kita tidak melaksanakan perkara pertama. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Jika Rasul mengajak kalian ke sebuah tuntunan dan agama yang akan menghidupkan hidup kalian, dan ketahuilah, jika kalian tidak menyambut seruan Rasul, maka Allah mampu memisahkan kalian dengan hati kalian. Disinilah konsep al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Ketika kita tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan buat hati kita tidak bisa kita tundukkan dan tidak mau kita tundukkan. Seakan-akan ada sekat antara kita dengan hati kita. Saat kita tidak mau dikontrol oleh Allah, Allah buat hati kita tidak bisa kita kontrol. Saat kita tidak mau diatur oleh Allah, maka Allah akan buat hati kita tidak bisa kita atur. Hati kita liar. Balasan tidak mau diatur tidak bisa mengatur hati kita. Balasan durhaka didurhakai oleh hati kita. Al-jaza min jinsil amal. Ayat ini bagus sekali dalam masalah tazkiyatun nufus. Nah, ini bisa dan ini sangat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Saya agak sedikit membias sedikit saja. Pernah kita mengalami, kita tuh ingin khusyuk. Kita ingin khusyuk. Begitu takbiratul ihram kita katakan pada dirinya, saya ingin khusyuk salat subuh ini atau salat duhur ini. Ternyata begitu takbiratul ihram, miss lagi. Meleset lagi. Mikirin pekerjaan lagi, Mikirin menu lagi. Saya gak bicara dengan orang yang ngeblank dari awal. Enggak, ini orang dari ketika mau takbir sudah punya tekad. Tapi subhanallah, gagal lagi. Kalau itu terjadi dalam pada diri kita, jangan hanya evaluasi sholat kita, evaluasi bagaimana sikap kita dengan Allah di luar sholat. Itu masalahnya. Kata Ibnu Qayyim, hati kita bisa berkhianat kepada kita sebagaimana kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu cara Allah menghukum kita. Dan itu tragis sekali. Saya pernah berhadapan dengan seorang suami. Dia tegang, dia kekar. Lalu dia menangis karena dia tidak cinta lagi dengan istrinya. Dan dia lakukan seluruh hal untuk mengembalikan memori itu. Tapi dia gagal. Saya hanya bilang, coba evaluasi hubungan Anda dengan Allah. Dia menikah dengan istrinya dengan rasa cinta. Tapi setelah 15 tahun pernikahan, cinta itu hilang. Saya gak cinta lagi dengan istri saya, Pak Ustaz. Padahal istrinya berubah. Dulu istrinya tidak mengenal agama, sekarang istrinya mengenal agama. Dia katakan, istri saya gak salah apapun. Saya tahu istri saya banyak berubah, akhlaknya Masya Allah sekarang. Rajin ibadah. Tapi saya gak cinta. Cinta itu hilang sudah. Dan saya berusaha untuk mendapatkan cinta itu, tidak berhasil. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu masalahnya. Karena itu sengsara loh. Dia nangis depan kita. Pernah ketemu kasus di masyarakat, Suaminya selingkuh. Tapi suaminya sudah bertobat. Tapi sampai 10-15 tahun kemudian istri tetap gak bisa terima. Cinta saya sudah hilang dengan suami saya. Kenapa Bu? Karena dulu dia selingkuh. Tapi betul sih, suami saya sudah tobat. Dan sekarang dia jadi baik. Dia jadi santun, dia jadi penyayang. Dia gak main lagi lewat belakang, main lewat depan. Belakang gak, depan gak. Atau terlalu serius, dia agak sedikit gitu aja. Artinya suami saya sudah berubah. Tapi saya tidak tahu, rasa cinta itu hilang. Dan saya gak mau, saya pengen memaafkan suami saya, tapi gak bisa. Saya ingin meraih cinta tersebut, tapi gak dapat. Itu berarti hati kita sudah tidak bisa kita kendalikan. Pernah punya sahabat, lalu dia kecewakan kita. Atau punya saudara, dia kecewakan kita. Lalu dia minta maaf. Kita pengen maafin, tapi kalau udah ketemu mukanya udah lupa lagi. Udah emosi aja pikirannya. Tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Hadis Umar, ketika Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in la min nafsi aw kama qala. Engkau ya Rasul lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Jadi, engkau lebih aku cintai daripada ontaku, rumahku, kekayaanku, kecuali aku lebih sayang diriku daripada engkau, ya Rasul. Lihat, sama itu apa adanya. Jadi dengan polosnya bilang begitu, Umar. Karena mereka jujur-jujur semua. Jadi engkau lebih aku cintai dari semua hal kecuali aku lebih cinta kepada diriku dibanding engkau ya Rasul. Lalu apa kata Nabi SAW? La ya Umar, belum cukup wahai Umar. Hatta aku na ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Hanya berselang beberapa detik, lalu Umar mengatakan, sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai daripada dirimu sendiri. Apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar. Pernah dengar hadis itu ya? Paham makna hadis itu? Ini luar biasa. Ini menunjukkan betapa hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ingin kasih analogi sederhana. Siapa yang punya lebih dari satu anak? Banyak ya? Saya yakin di antara anak-anak kita, atau punya anak berapa? 13, 15, 16? Oh salah, 21, 22? Ketika kita punya 5 anak, saya yakin pasti ada salah satu di antara anak kita itu yang paling kita cintai. Itu pasti, dan itu bukan aib. Nabi saja mengatakan yang paling aku cintai adalah Fatimah. Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis yang sahih mengatakan yang paling aku cintai adalah Aisyah. Itu wajar. Yang lebih taat, yang lebih sayang, lebih perhatian sama kita, yang paling gak banyak tingkah. Walaupun semuanya kita cintai, ya kan? Semua kita cintai. Saya tidak mengatakan ada yang kita sayang, ada yang kita benci. Enggak, ini semua kita cintai. Tapi pasti ada di antara satu di antara mereka yang lebih kita cintai. Dan itu wajar. Contoh, ketika kita lebih sayang kepada yang pertama karena sangat dewasa, sangat pengalaman dan seterusnya. Lalu saya katakan kepada bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, saya minta detik ini juga tolong diganti lebih cinta kepada si bungsu daripada si sulung. Siapa yang bisa melakukan? Ada yang bisa? Oke, saya berikan waktu 3 hari. Tolong dilakukan lebih cinta kepada si bungsu daripada si sulung. Ada yang bisa? Tidak. Tapi Umar bisa. Umar bisa berubah itu dalam hitungan detik. Kenapa? Kenapa hatinya begitu mudah beliau kendalikan? Karena beliau mau dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa hati kita begitu lumpuh, sulit diatur, liar, bahkan tricky? Karena kita tricky dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umar bisa menurunkan porsi cintanya dari dirinya lalu dialihkan langsung ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hitungan minggu? Tidak. Hitungan hari? Tidak. Hitungan jam? Tidak. Detik. Radiyallahu ta'ala anhu. Makanya dia dapat ikat surga. Hatinya begitu mudah dikendalikan karena dia begitu mudah dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin membangun rasa cinta kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa menghukum kita melalui salah satu organ tubuh kita sendiri. Jadi kalau Allah ingin menghancurkan kita, Allah gak perlu turunkan toiron ababil. Tahu siapa kita? Kita gak ada apa-apanya. Kita terlalu kecil untuk diturunkan pasukan dari langit. Allah tinggal butuh hati kita mengkhianati kita, maka tidak akan ada kebahagiaan dalam hidup. Hanya karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menumbuhkan rasa cinta, perbaiki hubungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Dan sebaliknya demikian loh hadirin. Ini cinta dari diri kita sendiri. Belum lagi kita bicara agar pasangan kita tambah cinta dengan kita. Ini juga berkaitan erat. Kalau kita ingin membuat suami kita atau istri kita semakin cinta dengan kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jangan buat Allah marah. Bukankah kita tahu bersama sebagian para ulama terdahulu seperti Fudail bin Iyad atau Ibnu Mubarak pernah mengatakan, inilah aksillah wa aram athara maksiyati fi mur'ati wa dabati. Aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan aku lihat side effect dari maksiatku itu terpampang dalam sikap istriku dan binatang tungganganku. Maksudnya apa? Kemarin saya jadi mereka itu bilang, kok istri saya hari ini susah diatur ya? Kok istri saya suara tinggi ya? Kok istri saya kebentak saya ya? Ternyata kemarin saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah balas itu melalui pasangan kita. mungkin orang yang gak punya iman tidak percaya, Ustaz, apa korelasinya gak sholat sama istri uring-uringan? Kita jawab, korelasinya erat. Kenapa demikian? Karena zat yang Anda maksiati adalah zat yang membolak-balikan hati istri Anda. Inna quluba bani adam baina isbi'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Anda maksiat ya Allah, Allah tinggal balikkan hati istri Anda sehingga dia tidak simpatik lagi dengan Anda. Sehingga dia benci aja sama Anda. Hadirin sekalian, analogi sederhana lah. Kalau kita sedang ada punya masalah dengan seseorang owner sebuah perusahaan dan dia marah besar sama kita, kira-kira ketika kita berkunjung ke perusahaannya lalu kita ketemu anak buahnya, disambut dengan hangat apa enggak? Enggak, kalau kita lagi ada masalah sama ownernya, siapa ukurannya? Itu pegawai dengan owner, walillahi matalul a'la. Ingat, istri kita hamba Allah, suami kita hamba Allah. Kita punya masalah dengan Allah, Allah tinggal bolakkan hati istri kita atau suami kita sehingga mereka tidak respect lagi dengan kita. Allah tinggal bolakkan hati anak-anak kita sehingga mereka tidak melihat kita berwibawa lagi sebagai para rumah tangga. Tak bisa, ya. Anda bermaksiat kepada penciptanya. Allah tinggal balas saja, selesai semuanya. Ini yang kadang-kadang dan seringkali dilupakan oleh orang. Ini dulu hadir. Sebelum kita bicara tentang bagaimana hak istri, hak suami, dan seterusnya, ini dulu. Dan inilah konsep yang tidak dimiliki oleh pemikiran-pemikiran lain, karena kita hamba Allah. Ingatkan surat At-Talaq ayat 12, Allah jelaskan tujuan kenapa Allah ciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Yatanazzalu al-amru bainahun, dan perkara-perkara yang Allah takdirkan, Allah turunkan di antara langit dan bumi. Jadi seluruh kejadian yang telah kita alami, yang sedang kita alami, dan akan kita alami, Allah turunkan di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan agar kalian tahu ilmu Allah mencakup sesuatu. Jadi Allah meminta kita, apapun yang Anda alami itu dikaitkan dengan Allah. Ingat loh, Rabb Anda itu punya kemampuan tanpa batas. Dan begitu juga dalam masalah rumah tangga, ketika suami kita membentak kita, kaitkan dengan Allah. Ini kan surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah Rabb Anda itu Maha berkuasa. Anda maksiati dia, Allah bisa balas melalui suami Anda. Anda maksiati dia, Allah bisa balas melalui istri Anda. Allah 'ala kulli syai'in qadir. Allah punya 1001 cara untuk membalas Anda. Allah Maha mampu. Dan itu lebih menyakitkan. Itu lebih menyakitkan daripada kita dihancurkan oleh musuh bisnis kita. Karena dihancurkan oleh orang terdekat kita, itu lebih sakit daripada dihancurkan musuh kita. Oh, itu berbahaya. Ini konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma wa sifat. Jadi kan membahas asma wa sifat bukan hanya membaca Ar-Rahman, Ar-Rahman beberapa puluh kali, tidak. Kaitkan semua dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Anda bisa merasakan hidup bahagia, sehingga Anda punya alat kontrol dalam hidup, tidak berani macam-macam, karena setiap itu Allah bisa balas. Itu kiat yang kedua, jika kita ingin mendapatkan cinta di dalam keluarga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita memiliki atau tetap hidup dengan rasa cinta, kita harus ungkapkan rasa cinta tersebut kita harus ungkapkan rasa cinta tersebut. Dengan cara memenuhi hak pasangan kita dan segala bentuk yang berkaitan dengan romansa kehidupan rumah tangga. Jadi ungkapkan rasa cinta. Berikan hak pasangan kita, karena dengan memberikan hak pasangan kita, itu adalah tanda kita mencintai dia. Karena orang yang mencintai pihak lain, dia tidak mau menggolimi pihak lain tersebut. Dia tidak mau orang itu tersakiti. Dan setiap orang akan tersakiti ketika haknya tidak diberikan. Maka suami yang yang jatuh cinta dengan istrinya dan ingin terus mempertahankan cinta tersebut, berikan nafkah kepada istri, bimbing istri, satu dengan istri, mengayomi istri, dan seterusnya. Begitu juga dengan istri, taat kepada suami. Ulama mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbul muti'. Kalau cinta Anda tulus, maka Anda akan taat kepada dia. Karena sesungguhnya pencinta itu akan menuruti keinginan orang yang dia cintai atau pihak yang dia cintai. Jadi berikan hak masing-masing, dan khususnya ungkapkan rasa cinta. Ungkapkan hadir. Jadi selain kita berikan hak pasangan kita, khususnya ungkapkan rasa cinta tersebut, ini penting. Caranya gimana Ustaz? Saya mengungkapkan rasa cinta. Cara yang pertama dengan bahasa verbal atau yang semakna dengannya. Dan cara yang pertama adalah panggil pasangan kita dengan panggilan sayang. Ini penting. Panggil pasangan kita dengan panggilan sayang. Atau panggil istri itu apa, Pak? Masih ingat kan nama istrinya? Enggak lupa. Ibu manggil suami apa, Bu? Ayah. Ya, jangan ayah dong. Boleh sih, gak haram. Tapi ada yang lain gak? Gak ada. Apa, Pak? Hari. Masya Allah, hari. Pintar dia milih kata ya. Apa arti hari? Madu. Masya Allah. Padahal wanita paling benci dengan madu. Istri saya gak mau kalau saya panggil hari. Enggak, itu joke aja ya. Cari panggilan-panggilan saya. Masya Allah. Maka kita tahu bersama Nabi SAW ketika memanggil Aisyah, dia panggil beliau apa? Umairah. Yang kemerah-merahan pipinya. Luar biasa. Siapa wanita yang gak senang kalau pipinya kemerah-merahan? Telinga wanita mana yang tidak gembira mendengarnya? Hati wanita mana yang tidak senang mendengarnya? Merah-merahan pipi, makanya wanita kan pakai blush on, ada pipinya merah dan seterusnya. Itu pengen, tapi lagi puji-puji terus sama suaminya. Subhanallah. Aisyah gak pakai blush on, dipuji sama Rasulullah SAW. Subhanallah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini perlu. Dan memanggil istri dengan panggilan sayang itu tidak menurunkan kredibilitas kita. Ustaz, bukan zamannya lagi Ustaz. Saya kan udah 40 tahun. Saya ingin tanya, Nabi ketika nikah dengan Aisyah usianya berapa? 50-an tahun. Tapi masih romantis. Masih mengungkapkan rasa cinta dengan memanggil panggilan sayang kepada istrinya. Jadi ini yang harus kita camkan. Ustaz, dulu sih saya panggilan sayang. Kapan, Pak? Ketika belum nikah. Tuh. Harusnya lebih romantis dari orang-orang yang pacaran dong. Ini kan sunat Nabi, dapat pahala. Jadi ketika kita mengungkapkan panggilan sayang itu, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika SMS gitu, atau BBM, atau WA-WA-an itu, kasih panggilan sayang. Ibu ibu panggil suami apa bu? Sayang. Yang yang atau say? Kalau saya sih manggil suami saya say, kalau saya kan namanya Sayuti. Ya itu nggak romantis juga. Pak Sayuti panggilannya say. Coba pokoknya mulai hari ini harus diganti semuanya. Ingat ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Ta'allamu, ta'allamu, ta'allamu, fa'idha alimtu, fa'amalu, kata Ibn Mas'ud. Belajarlah kalian, belajarlah kalian, belajarlah kalian. Kalau sudah dipelajari, diamalkan. Kalau panggilan saya. Cintaku, gitu loh. Terus aku, kalau ngajar aku, babe, tuh babe, insyaAllah. Atau apalah habibi, atau apalah terserah. Pokoknya pilih yang paling mengenal, paling disukai. Matahariku, bulanku, Neptunusku, Plutoku, itu kan bagus tuh Masya Allah. Pluto ada yang ngasih mikir. Ya, ya apa ya, mungkin kalau di Kuala Lumpur ada istilah-istilah yang cocok, silakan. Itu yang pertama, penting. Cinta tuh perlu diungkapkan. Hambar kalau gak diungkapkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ungkapkan rasa cinta kita. Katakan saya cinta sama kamu. Saya sayang sama kamu. Ingat sabda Nabi SAW, "Idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyu'limhu." Apabila seseorang mencintai seseorang, maka ungkapkanlah. Oke, redaksinya ar-rajul ar-rajula, tapi bukankah kaidah dalam ilmu fikih masabata fi haqqi rijal sabata fi haqqi nisa, sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, sampai ada dalil yang mengkhususkan. Itu ungkapkan rasa cinta, ungkapkan rasa cinta, ungkapkan rasa rindu. Ini penting. Saya sayang sama kamu, saya cinta kamu, belahan hatiku. Ungkapkan. Terakhir mengungkapkan rasa cinta ke istri tahun berapa hari? Nabi mengungkapkan. Nabi yang perintah. Dan catat baik-baik. Al-Imam An-Nawawi Al-Munawi dalam kitabnya Fadhlul Qadir mengatakan mengungkapkan rasa cinta hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bukan mubah, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu satu level di bawah wajib. Satu level di bawah wajib. Sunnah muakkadah. Yang belum nikah udah garuk-garuk kepala aja nih Mas. Nah, bapak, nanti makanya langsung praktek abis ini Mas. Ini kayak anak orang langsung praktek. Jelas ya, diungkapkan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dalam hadis Abu Dzar, Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian mencintai saudaranya, falyati manzila, maka datangi rumahnya lalu ungkapkan saya cinta kepada engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Makanya salah satu ulama Abu Salim itu khusus datang ke rumah sahabatnya untuk mengungkapkan rasa cinta. Nah, kalau sama sahabat demikian, apalagi sama istri sendiri, sama suami, ungkapkan dong. Ibu-ibu siapa yang pernah pergi ke kantor suami khusus mengungkapkan rasa cinta? Yang kamu ngapain kesini ya? Apa hanya mau katakan aku sayang sama kamu suamiku? Assalamualaikum, pulang lagi. Waduh, siapa? Coba angkat tangan. Sunnah muakkadah. Loh, ini kan hadisnya. Hadis Abu Dzar, riwayat Imam Ahmad. Ya Allah. Hanya kan datang. Kan kalau rumah kan satu rumah, berarti mungkin kiasnya kantor gitu kan. Datang kan kantor suami. Itu insya Allah terharu biru suaminya. Kalau kita serindu sama suami, kita ungkapkan gitu. jangan gengsi lah, maka aja Pak Ustadz dia dulu dong Pak Ustadz, bukan gengsi lah. Kadang-kadang ini penyakit orang yang sudah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, udah gak ada, romansa kehidupan itu udah gak ada. Padahal ini keliru. Apalagi kan kita dimudahkan dengan handphone atau gadget atau HP pintar, kan enak tidak simbol-simbol banyak gitu loh. Kita nggak perlu jadi orang yang cukup puisi untuk mengungkapkan hal-hal tersebut. Ini lengkap. Ibu itu suami pulang jam berapa, pergi jam berapa kalau pagi? Suami ke kantornya jam berapa sih? Apa? Bingung istrinya. Atau pergi dari rumah nggak sih? Ibu lihat suami pergi dari rumah jam berapa? Jam 8. Coba sekali-sekali jam 8.15 tuh BBM suami. Yang aku rindu banget sama kamu ya, Masya Allah. Padahal belum pergi 15 menit yang lalu. Luar biasa. Insya Allah balik lagi tuh suami. Ya ini penting lah. Ungkapkan. Kadang-kadang kita gengsi, malu lah. Masa sama istri sendiri malu? Masa sama suami sendiri malu? Ungkapkan. Apalagi bapak-bapak sekalian. Biasanya kalau istri yang biasanya istri udah siap, tapi karena gak dapet respon, akhirnya lupa lagi. Kayaknya bapak-bapak coba deh. Dan ibu-ibu sekalian, kalau misalnya suami belum mau, ibu-ibu yang mulai duluan. Tapi bapak-bapak jangan nunggu ibu-ibunya mulai dulu, bapak-bapak coba gitu. Bapak-bapak coba. Kirim gitu. Pas jam makan siang, kan udah long to istirahat, kirim gitu. Kirim BBM yang penuh dengan rasa cinta. Panggil dengan kata-kata mesra gitu. Ustaz, saya pernah nyoba, tapi suami saya, istri saya pas di rumah marah. Kamu tadi SMS siapa tadi? 15 tahun kamu gak pernah panggil saya. Ini pasti salah SMS. Gak masalah. Disuudonin di hari-hari pertama gak masalah. Karena tuh tinggal sampaikan, sekarang udah tau ilmunya saya gitu. Atau yang ternyata disunahkan mengutamakan rasa cinta. Insya Allah, kelihatan lah. Gitu. Emang pertama kali pasti suudon. Apalagi udah 20 tahun gak pernah bilang cinta kan. Sekarang mungkin siapa lagi. Pasti ini salah gitu kan. Jadi insya Allah ini bisa diturunkan. Jadi diungkapkan. Jadi bahasa verbal itu penting. Diungkapkan. Wallahu ta'ala bissawab. Terus yang berikutnya, cara mengungkapkannya. Di antaranya yang lain, karena waktu sudah sangat terbatas, ungkapkan dengan secara fisik, ungkapkan secara fisik atau secara perilaku. Ini juga hal yang sangat penting, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat butuh tentang masalah ini. Gimana cara kita mengungkapkan secara fisik? Banyak hal, sebenarnya banyak hal, namun diantaranya ungkapkan dengan penampilan kita yang berusaha selalu tampil dengan penampilan yang terbaik. Ingat tidak apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyanil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku suka berpenampilan rapi, keren, berhias untuk istriku sebagaimana aku ingin ia berpenampilan cantik untukku. Jadi Ibnu Abbas itu selalu tampil necis, selalu tampil keren, wangi, apalagi di hadapan istrinya. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walaupun nabi tuladi alaihi nabi ma'ruf, dan ya, para istri punya hak mendapatkan yang baik sebagaimana dia mereka punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik untuk suami mereka. Jadi sebagaimana mereka dituntut tampil cantik, mereka juga punya hak untuk mendapatkan ketampanan kita. Mereka juga punya hak mendapatkan penampilan rapi kita, penampilan keren kita, gitu. Jadi atau kalau pakai parfum itu khususnya pas pulang gitu, itu wangi. Atau pas mau pulang ke rumah, parkir mobil langsung sasasasasasasasasasasasas masuk ke rumah. Istri, kok kamu wangi banget? Ya, ini aku pakai untuk kamu gitu. Masya Allah. Ini mesti baru parkiran kantor baru sasasasasasasasasas. Jangan parkiran rumah sasasasasasas begitu. Parkiran rumah, keris itu wangi. Masya Allah. Penampilan harus keren. Habis pulang ke kantor, habis pulang dari kantor, mandi, pakai batik yang paling mahal. Terus ditanya, ada kondangan ya Pak? Enggak. Terus kok pakai batik, mau makan malam sama kamu di rumah? Pakai baju terbaik itu depan istri. Oh, dia yang cuciin kok, dia yang setrikain. Masa kita gak pernah pakai di hadapan dia? Masa kita pakai di hadapan istri orang terus kan begitu? Kalau kita kantor kan sekretaris istri orang, rekan kerja istri orang, pegawai kita istri orang. Jangan yang menikmati penampilan keren kita istri orang. Ini istri sendiri yang berkhidmat semuanya untuk kita. Lalu pakai keren. Jadi jangan depan istri utang lagi. Masya Allah. Udah gitu yang seri klasik, yang sudah bolong di kanan, di kiri, dan seterusnya. Ini gak benar, pakai baju yang keren gitu loh. Wangi. Makanya kita tahu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi Aisyah mengatakan, jika Nabi SAW pulang, yang pertama kali beliau lakukan adalah apa? Bersiwak, sikat gigi, sikat. Nafas kok harus tegar loh Pak Isri. Jangan tunggu dikritik dulu gitu. Ini yang perlu kita campur. Jadi penampilan harus rapi gitu. Ibu-ibu juga gitu. Tapi ibu-ibu nanti besok deh. Ini kita pur dulu ibu-ibu. Besok insya Allah saya sampaikan. Unek-unek bapak-bapak besok kayak gitu. Ini umum kajian umum. Penekanannya ke bapak-bapak. Tampil keren, tampil baik, tampil rapi. Wanita tuh senang. Coba kita tanya ibu-ibu testimoni. Ibu-ibu senang gak? Bapak-bapak kalau berpenampilan di rumah tuh keren, Bu. Senang, Bu. Ijma' atau ada khilaf, Bu? Ijma' ada khilaf. Gak ada dua pendapat, satu pendapat semua. Senang. Dan menyenangkan hati istri kan pahala. Itu di antara caranya. Cara yang lain adalah cium istri. Dan istri cium suami. Ini penting. Kita tahu bersama dalam hadis Aisyah, hadis Ummu Salamah, bahwa Nabi SAW jika ingin pergi ke masjid, maka beliau akan mencium istrinya. Lalu beliau tidak wudu lagi dan langsung mengerjakan sholat. Jadi cium. Dan salah satu, dan penjelasan para ulama, kenapa Nabi bersiwak ketika pulang ke rumah? Karena setelah itu beliau akan mencium istrinya. Lalu ngobrol dengan istri dan bersama dengan istrinya. Makanya beliau sikat gigi. Karena setelah itu beliau akan mencium. Jadi ritual kita nih sebagai suami, sebelum pergi cium istri, dan salah satu yang kita lakukan masuk rumah adalah cium istri lagi. Cium istri. Ibu, dicium nggak sama suami? Dicium. Dan cium di sini cium bibir loh, bukan cium tangan. Cium bibir. Dicatat tuh ibu. Ini inti kajian kita siang hari ini. Ya, coba lakukan ya. Coba dilakukan terus ungkapkan perasaan apa kegiatan-kegiatan romantis di keluarga. Singkat saja Nabi SAW kita tahu mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masya Allah. Juga ada hadis Ummu Salamah dalam masalah ini, mandi bareng. Lalu Nabi pernah lomba lari dengan Aisyah 2 kali dan skor menjadi 1 sama. Lalu Nabi SAW yang mengatakan dalam hadis Bukhari, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa tidaklah engkau memberikan nafkah kepada istrimu kecuali Allah akan berikan pahala. Hatta mata ja'al fi fi mu'atik, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Masya Allah. Jadi disuapin tuh istri itu. Ini cara mengungkapkan rasa cinta. Makan disuapin. Lalu main lari-larian. Terakhir lomba lari sama istri apa? Ini bu. Oh, main perebutan remote kata ibu. Romantisnya apa ya? Yang penting romantisnya ada dulu. Setelah itu kan berlanjut. Memang semua perubahan besar diawali dari hal-hal kecil. Perebutan remote boleh. Tapi ini itu loh. Mandi bareng seperti itu. Dan kami melakukan hal itu setelah usia 50 tahun. Luar biasa nabi kita semua sama. Jadi ada penyegaran gitu. Gak monoton, dan akhirnya kan bosan. Bosan nanti pelariannya ke tempatnya gak bagus lagi. Tapi kalau kita pintar dalam menyegarkan suasana, insya Allah itu tidak terjadi. Wallahu ta'ala bishawab. Yang terakhir, sebelum kita buka sesi tanya jawab, dalam menumbuhkan rasa cinta, kita harus tahu kekurangan masing-masing. Kita harus tahu kekurangan masing-masing. Suami harus tahu kekurangan dan penyakit istri, istri harus tahu penyakit dan kekurangan suami. Apa korelasinya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya ingin tanya. Ketika kita punya anak pengidap epilepsi. Anak kita pengidap apa? Epilepsi. Ketika epilepsinya kumat, lalu dia memecahkan perabotan di ruang tamu, kira-kira kita marah nggak dengan anak kita? Enggak. Kenapa? Lagi sakit. Sakitnya kumat, kan gitu ya. Nah, begitu juga penting. Suami tahu penyakit istri dan istri tahu penyakit suami. Sehingga kalau kumat nggak terlalu heboh gitu loh. Nggak terlalu didramatisir. Ya, ini penyakit laki-laki udah biasa. Ah, ini penyakit perempuan yang begitu. Nah, saya ingin tanya. Sebelum kita saling menyalahkan, kan paling kalau menyalahkan orang kan paling seru ya. Penyakit kita sendiri itu apa? Bapak-bapak, penyakit bapak-bapak apa, Pak? Penyakit suami itu apa sih? Ya, bapak-bapak di sini merasa nggak punya penyakit. Sekarang saya tanya, ibu-ibu penyakit ibu-ibu apa? Cerewet. Terus belanja. Terus apa lagi? PMS. Oke. Terus selain itu apa? Jadi yang suaminya sehat, yang istrinya penyakitan kalau di Kuala Lumpur. Nah, coba kita saling menyalahkan. Saya ingin tanya, penyakit laki-laki itu apa ibu? Penyakit suami? Pada curhat susah. Coba ibu bapak-bapak dulu apa? Ego. Enggak, istri. Penyakit istri itu apa? Stilis. Oke, sama istri. Suara terdeteksi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Penyakit suami atau laki-laki. Yang kita enggak bicara penyakit-penyakit yang kecil ya, atau yang sifatnya pribadi, tapi kita bicara yang inti dan dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis baik secara langsung atau tersirat. Yang terpenting penyakit laki-laki dan suami adalah apa? Egois. Mau menang sendiri. Tidak mau kalah. Betul enggak ibu-ibu? Oh, betul. Itu laki-laki. Semua laki-laki punya kecenderungan demikian. Kenapa demikian? Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Penyakit seorang pemimpin itu kan ego. Penyakit seorang pemimpin mau menang sendiri. Penyakit seorang pemimpin enggak mau kalah. Ada CEO mau disuruh ngantri ketika ada family gathering misalnya, enggak ada CEO, silakan Pak, langsung duluan makan selesai. Kalau kepandangan VIP, penyakit seorang pemimpin lingkungannya mengarahkan dia agar dia selalu didahulukan. Itu penyakit. Makanya sering overdosis. Ya apa tidak? Makanya kan ada dalilnya kan dalam Al-Quran. Bapak-bapak udah melangkah kepada saya. Tenang. Ada dalilnya kan dalam Al-Quran. Tenang. Saya kan juga laki-laki. Insyaallah kalian juga. Jadi insyaallah ini kita lagi bicara penyakit kita. Saya ingin tanya, ada dalilnya apa tidak dalam Al-Quran? Jawabannya ada. Tapi tidak tersurat. Tapi tersirat. Dalam surat An-Nisa 128, apa kata Allah? Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw irada fala junaha 'alayhima an yusliha bainakuma sulha wa sulhu khair wa uhdiratil anfusu shuh. Dan setiap wanita yang menghadapi seorang suami yang berpotensi zalim atau mulai berpaling, udah malas pulang ke rumah, pulang suka terlambat, pagi-pagi langsung pergi, udah mulai enggak betah. Apa kata Allah? Fala junaha 'alayhima an yusliha bainakuma sulha wa sulhu khair. Tidak ada masalah di antara mereka duduk bareng-bareng dan mencari win-win solution atau mencari solusi. Dan yang disuruh ngalah apa dalam tafsir ayat ini? Yang disuruh ngalah suami atau istri? Istri disuruh ngalah sama Allah Subhanahu wa taala. Istri yang disuruh ngalah, bukan suami. Kenapa? Karena ego suami. Dan kondisi tidak normal. Maka yang sehat ngalah. Yang sehat ngalah. Dalam ayat ini yang disuruh ngalah istri. Karena itulah caranya menyelesaikan rumah tangga. Karena laki-laki kecenderungan egoisnya besar. Gak mau kalahnya kuat. Mau menang sendirinya luar biasa. Maka dalam ayat ini yang disuruh ngalah siapa? Istri. Karena susah. Ngarepin suami ngalah tuh susah banget. Betul gak ibu-ibu? Ibu mau ngaku, kalau kok gak ada suara karena gak putar bintang. Tapi gak mau dia, kita dapat sensor. Nah ibu-ibu harus tahu, ketika suaminya egois, ah ini udah penyakit laki-laki. Jadi gak usah terlalu diperdebatkan, tidak usah terlalu dilecehkan. Enggak, suami kita orang baik, tapi lagi kumat aja. Kasih obat dikit juga adem lagi. Jangan, wah saya gak dihargai, saya diinjek-injek. Pak Ustaz, siapa yang injek-injek ibu itu siapa? Orang gak kelihatan bekas-bekas kakinya kok. Jadi kadang-kadang terlalu dramatisir. Kenapa? Karena gak paham penyakit si suami. Dan ini penting. Dan bahkan udah puluhan tahun nikah gak paham-paham juga. Akhirnya dikit-dikit masalah rame. Merasa tertolimi, merasa dilecehkan, lupa kebaikan suami. Kan itu tadi, dia gak bisa bedakan mana saat kondisi suami sehat, mana ketika lagi sakit dalam tanda kutip. Jadi sekali lagi, kan Allah sudah memberikan tips, kalau suami lagi kumat, apa ibu-ibu, udah ngalah, udah. Gak usah dilawan, jangan didebat. Makanya Allah gak pernah mengatakan debat, lawan, gak ada. Allah katakan apa? Ngalah. Karena kalau didebat susah, volumenya tinggian-tinggian daripada kita. Dan gak efektif, akhirnya berantem. Dan yang fatal lagi, sebagian istri nantang cerai. Ya udah kalau gitu ceraikan aku aja mas, apalagi kalau pakai kalau kau jantan ceraikan aku aja mas. Nah beda itu komplikasi. Dua minggu yang lalu ada seorang jamaah, saya kenal suaminya, saya kenal istrinya, saya kenal, dan dulunya baik. Terus tiba-tiba pagi-pagi minta izin istri untuk bicara sama saya. Lalu begitu bicara sama saya, tumpahlah air matanya. Tadi malam dia baru ditalak sama suaminya, diceraikan sama suaminya, padahal suaminya baik. Terus saya tanya, gimana kronologinya? Ya ada masalah. Terus saya bilang sama dia, Pak Ustaz, ya sudah kalau misalnya mas tidak tahan lagi atau aku banyak kekurangan, gimana kalau kita merenung selama 7 hari lalu mas ceraikan aku aja. Kata suaminya apa? Ngapain nunggu 7 hari? Malam ini cerai. Kenapa demikian? Karena suami itu sekali lagi penyakitnya apa tadi? Egois, gak mau kalah, mau menang sendiri. Dan orang yang punya tipikal begitu gak bisa ditantang. Makanya laki-laki kan gak boleh ditantang. Kalau ditantang lo jual, gue beli, kata dia, kan begitu. Iya. Coba kalau suami ibu ditantang orang di tengah jalan, dia duduk apa dia berdiri? Dia berdiri, itu karakter laki-laki. Laki-laki gak bisa ditantang karena di dalam jiwanya ada sifat kepemimpinan. Coba kalau hadirin tantang Jokowi perang gitu, gak bisa. Gak bisa dilawan begitu, laki-laki gak bisa dilawan dengan frontal. Karena di dalam dirinya ada sifat kepemimpinan, dan pemimpin tidak bisa diserang secara frontal. Karena kalau dia merasa terancam, dia merasa diserang, maka dia akan gunakan powernya untuk menghancurkan. Jadi udah gak mikir, tidak berpikir jernih lagi. Makanya kalau ada masalah, udah cooling down, udah. Ini lagi, dia bukan jahat kepada kita sebagai istri, dia bukan benci kepada kita sebagai suami, tapi dia lagi sakit. Orang yang sakit jangan ditantang, dikasih obat. Udah kalah dulu deh, cooling down. Dan kita akan lebih nyaman, oh lagi sakit, gak apa-apa, biasa. Itu laki-laki. Kalau perempuan, kelemahannya apa? Kufur nikmat. Nabi yang mengatakan, yakfur nal ihsan wa yakfur nal ashir, hadis Bukhari. Perempuan kufur nikmat dan kufur kebaikan-kebaikan suami. Itu penyakit wanita. Makanya Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kalian memberikan mereka kebaikan demi kebaikan, lalu sekali saja kepleset, maka istrinya akan mengatakan, suamiku gak punya kebaikan sama sekali. Itu Nabi yang bersabda. Dan Nabi bersabda di antara riwayat di hadapan para sahabiat, dan menariknya tidak ada sahabiat yang komplain. Ah, itu perasaan Nabi aja, gak ada bilang begitu. Semua mengaku, iya benar, ini kelemahan kita. Jadi jangan ada yang protes masalah ini, karena kita tidak sebaik Aisyah, kita tidak sebaik Fatimah, kita tidak sebaik Khadijah, kita tidak sebaik Ummu Salamah, kita tidak sebaik Ummu Sulaim. Kalau mereka mengakui kelemahan mereka, apalagi wanita zaman sekarang. Nah, suami harus tahu. Makanya kalau misalnya istri lagi kumat, udah gak usah ditanggepin. Dan ini, penyakit ini nanti ada kombinasinya lagi. Kombinasinya lisan. Betul, sebagaimana tadi kata, ada yang bilang cerewet tadi kan. Ya, kelemahan wanita itu lisan. Nabi mengatakan istausu bin lisan, berikanlah nasihat yang baik dan sikapilah dengan cara yang baik para wanita tersebut. Fa innal ma'a khuliqat min dirak, sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dirak a'lahu, dan sesungguhnya yang paling bengkok, yang paling atas. Apa maksud yang paling atas? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan lisan itu penyakit perempuan. Lisannya itu susah banget dikontrol, susah banget diatur, susah banyak, susah sekali di sekolah itu susah. Lisan itu kelemahan wanita, dan ini sabda Nabi SAW. Fa'in dahabta tuhimuha kasarta, kalau anda terlalu saklek wahai para suami, lalu nuntut istri anda berubah dengan cepat, drastis, kasarta, anda patahkan tulang rusuknya atau tulang apa dimaksud patahkan di sini, cerai. Jadi akan berakhir. Jadi jangan saklek-saklek sama perempuan. Jangan terlalu pakai turi matematika kita. Gak bisa, wanita gak bisa disaklekin. Karena kalau semua disaklekin, cerai. Tapi kalau anda biarkan, gak anda kasih nasihat dengan baik, ya udah begitu terus, istiqomah di atas begitu. Maka berbuat baiklah dan terus kasih nasihat dengan cara yang bijak. Jadi sekali lagi, agar rasa cinta kita tidak hilang dengan cepat dan bisa kita pertahankan, kalau pasangan kita lagi sakit, kita harus sadar, oh dia lagi sakit. Sama ketika anak kita normal mencahin vas bunga atau vas di rumah kita yang harganya belasan juta, kita akan marah. Tapi ketika dia pecahkan pada saat epilepsinya kuman, kira-kira kita marah nggak? Enggak, ini lagi sakit. Tapi kita juga, oh saya lagi sakit. Dan masih banyak. Di antaranya cemburu yang terlalu overdosis. Makanya kan lihat, waktu Aisyah mencahin piring, Nabi marah enggak? Ketika di rumah Aisyah lalu ada madunya memberikan makanan kepada Nabi SAW, Aisyah tersinggung, lalu Aisyah pecahkan piring tersebut. Lalu apa kata Nabi? Orang tunggu, biar tenang aja, ibu lagi cemburu, kita lanjut lagi ngomongin. Jadi biasa aja, bayang, oh, gimana sih kamu tuh bikin malu saya, ini kan murid-murid saya semua depan saya. Enggak, kan lagi sakitnya lagi kumat, ya udah biarin aja. Suatu laki-laki punya penyakit, wanita punya penyakit. Kalau lagi bermasalah, gak usah terlalu diperbesar, gak perlu terlalu didramatisir. Gak semua penyakit langsung operasi, apalagi amputasi. Biasa aja udah kasih. Sakit flu kan tinggal beres, udah. Habis itu besok sehat lagi. Jadi yang sehat ngalah gitu. Jadi kita gak terlalu sakit hati. Kalau setiap kata dari istri itu kita tadaburi, kita sapi, kita hayati, ini besok cerai, selesai. Saya gak dianggap sama bini saya, Pak Ustaz, kan gitu. Allah. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita campur. Jadi dengan kita tahu penyakit masing-masing, potensi-potensinya lebih terang. Sebenarnya banyak, tapi itu clue-cluenya yang paling penting yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya agar kita mengetahui. Dan yang terakhir, agar kita tetap cinta dengan pasangan kita, tidak semua masalah kita bahas dan kita ungkit. Ini penting. Ada masalah yang jalan keluarnya duduk bersama, dan ada masalah yang jalan keluarnya tidak dibahas. Dan antara dalilnya apa? Surat apa? At-Tahrim ayat 3 ya. At-Tahrim ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditsan, falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu 'alaihi, arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd." Ini ayat luar biasa. Dan ini semakin membuat kita yakin agama kita ini indahnya luar biasa. Dan ingatlah, ketika Nabi membicarakan sesuatu yang rahasia dengan salah satu istrinya, siapa dia? Hafsah. Dan Nabi wanti-wanti, ini rahasia ya, ini off the record, jangan cerita-cerita dengan yang lain. Nah ini penyakit wanita lagi. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditsan, falamma nabba'at bihi. Hafsah cerita sama Aisyah. Ini Hafsah cerita gitu. Tentu wanita zaman sekarang mengatakan, lidah saya sudah saya kuliahkan Pak Ustaz, insya Allah aman-aman aja. Ini Hafsah, miss. Ini wajah wanita paling susah menjaga lisan. Itu kita harus paham. Dan itu bukan meremehkan bukan meremehkan wanita, itu kodrat. Kitanya yang jangan berlebih-lebihan dalam menyikapinya. Tapi ibu juga harus latihan terus, jangan ingat Pak, ingat enggak Pak kajian yang lalu tuh, wajar dong aku begini. Jangan juga lah. Semua evaluasi, semua berobat, semua terapi gitu loh. Semua treatment, tetapi saat proses kita harus saling memaafkan dan kita harus sadar. Jadi Hafsah cerita kepada Aisyah. Falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu 'alaihi. Lalu Allah kasih tahu Nabi, "Wahai Nabi, istrimu membocorkan rahasiamu." Lalu Nabi mengajak bicara Hafsah. Kenapa ibu? Makanya ibu udah ngomong lagi. Bisa. Bayangkan di kajian yang sama coba, hanya beda beberapa detik. Langsung sibuk, langsung berisik sendiri semua. Tapi kita sudah tahu pemahamannya. Coba kita lanjutkan dulu, ini ayat penting ibu sekalian. Ini ayat penting. Allah kasih tahu bahwa Hafsah membocorkan rahasia beliau kepada Aisyah. Lalu bagaimana cara Nabi menyikapi masalah ini? Apakah Nabi heboh? Enggak. Arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Arrafa ba'dahu. Nabi mengingatkan, menjelaskan, menasehati Hafsah. Tapi tidak semua masalah diungkit oleh Nabi, tapi ba'd saja. Makanya kan ada dalam redaksi ini arrafa ba'dahu ba'd. Hanya sebagian kesalahan Hafsah yang diangkat dan dibahas. Wa'arata amba'at. Dan sebagian masalahnya dikubur, gak dibahas. Ini pelajaran. Jangan memperbesar masalah. bahkan jangan membahas setiap masalah. Jadi kalau mempermasalahkan semua masalah aja tidak boleh, apalagi mendramatisir, terlalu hiperbolis, terlalu berlebih-lebihan. Justru sikap kita, kalau kita mau selalu penuh dengan cinta, mengkerucutkan. Dan sebagian masalah selesai hanya butuh 1-2 detik. Kalau kita bahas khusus tanpa ngerembet. Jadi ada masalah-masalah, itu durasinya hanya 5 detik. Artinya lupakan. Anda hanya butuh 5 detik untuk melupakan, jangan dibahas. Kalau dibahas malah repot. Ada ungkit masalah Anda, nanti isi Anda ungkit lagi masalah Anda. Akhirnya udah tambah membias, tambah tidak terkontrol, dan lari kemana-mana. Jadi hanya membahas masalah-masalah benar-benar urgent, yang begitu penting, yang begitu besar, yang begitu substansional, dan seterusnya. Ada masalah kecil, lupakan, maka cinta kita tidak akan terlalu sering digerogoti oleh masalah-masalah tersebut. Itulah beberapa hal agar cinta kita bersemi dengan pasangan kita. Saya rasa cukup dan kita buka pertanyaan untuk sesi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau disampaikan semua pertanyaan itu atau kita saling, karena ada sesi berikutnya yang cukup itu juga. Sesi berikutnya apa? Dari daftar ini nyambung sampai sebelum asar nanti. Oh, ya. Mungkin ada satu. Asarnya berapa? 1:44. Asar 1:44 sekarang. Asar sore 1:44. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Oke, 1-2 pertanyaan. Bagaimana menghadapi suami yang suka marah, selalu menyalahkan istri walaupun sebenarnya suami yang salah? Ya iya, itu benar penyakit suami. Kita harus jujur, itu penyakit laki-laki. Penyakit pemimpinnya begitu. Bahkan sebagian suami di Jabotabek, ya dimanapun juga ya, karena saya kan dari Jabotabek, itu dalam membina rumah tangga peraturannya cuma 2 aja. Peraturan pertama, suami selalu benar. Peraturan kedua, kalau ada masalah kembali ke peraturan pertama. Jadi udah 2 poin aja, semuanya begitu. Dan itu salah. Dan kita tidak membenarkan, kita tidak menjustifikasi. Justru kita jelaskan, ini loh kesalahan kita atau kelemahan kita. Nah, istri, sekali lagi, kalau suami seperti itu berarti dia sedang sakit. Jadi gak usah terlalu dibahas pada saat itu. Boleh kasih masukan, kasih nasihat, kasih koreksi, tapi jangan pas saat itu, karena pada saat itu nggak bisa. Cooling down dulu, baru kasih masukan. Allah tak bisa. Jadi itu yang mungkin perlu kita camkan. Salah satu ini sekedar share aja ya. Kalau saya dengan istri, saya suka bilang istri saya, kalau saya marah kamu diam, jangan komentar. Kalau kamu melihat saya marah tidak tepat, nanti kamu kasih nasihatnya setelah cooling down. Tapi kalau saya sangat marah kamu diam aja, karena itu yang tepat dan sesuai dengan sunnah. Dan besok kita akan bahas hadisnya, hadis Imam Nasa'i, bagaimana cara istri menyikapi ketika kasus-kasus demikian. Besok kita bahas hadisnya. Ketika kita membahas sebuah hadis tentang karakter wanita surga, yaitu wanita yang pintar dalam menyikapi masalah seperti ini. Ketika suami yang marah menyalahkan istri, padahal itu kesalahan suami. Jadi istri jangan melakukan manuver pada saat itu. Diam, redakan masalah, redakan kondisi. Nanti barunya setelah cair semua, tenang lagi, baru kasih masukan secara membangun. Kalau terang ada hadisnya, tapi saya mau hadisnya dibahas besok saja. Bagaimana cara menyikapi kalau suami suka berbohong dan suka maksiat? Adapun suka maksiat, kayaknya ini penyakit kita semua. Kulubani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik semua Bani Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu yang pertama kita tidak boleh memiliki pola perfeksionis teruntuk pasangan kita, baik suami atau istri. Makanya kan Nabi mengatakan, janganlah seorang mukmin mencela seorang mukminah jika dia kecewa dengan sebuah sifat, maka dia akan dipuaskan dengan sifatnya yang lain. Nggak bisa perfeksionis. Jadi siapa sih yang nggak bermaksiat di dunia? Semua kita bermaksiat. Kulo banyak ada fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun memang hati istri solehah mana yang nggak sedih kalau suaminya bermaksiat. Bagaimana cara menyikapinya, hadirin? Saran saya, kalau suami mau suami jelas-jelas berbohong, cari momen yang tepat dan kondusif untuk memberikan nasihat. Jelas, kasih nasihat. Adinu nasihat. Yang kedua, istri harus tahu metode mendakwahi suami, metode menasihati suami. Lebih banyak gunakan bahasa-bahasa tidak langsung daripada to the point. Walaupun saya tahu berat, sebagai wanita itu berat, tapi wanita harus belajar. Jangan pakai bahasa langsung, tapi muter-muter dulu deh. Dan kalau suami sudah paham maksud kita, gak usah ditekankan gitu loh. Seperti kemarin mas, aku tuh gak suka mas begitu. Mas kan bla bla bla, gak usah gitu. Karena nanti itu akan membakar sifat egoisnya lagi. Lebih baik jadilah teman hidup bagi suami. Tunjukkan bahwa kita ada di pihak suami. Kita bangga memiliki pemimpin seperti dia. Tapi kita tidak ingin dia jatuh ke dalam kesalahan. Dan apalagi kalau suami kita sudah ngaji, sudah ngerti, sudah belajar, itu kasih sedikit-sedikit aja deh gitu. Kasih kisi-kisi, insya Allah udah paham, insya Allah langsung panen. Kan ulama mengatakan innal labiba bil isyarat yafhamu. Sesungguhnya orang yang cerdas itu hanya dengan isyarat akan paham. Dan menariknya hadirin, sebenarnya ini materi buat besok sih, ibu minta bocoran terus. Allah beberapa kali dalam Al-Quran berbicara dengan suami, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Bahasa-bahasa bukan kiasan, bahasa-bahasa halus. Mumpung ada suami-suami, kita kasih tahu deh. Contoh, coba buka surat An-Nisa ayat 34. Atau ya, surat An-Nisa 34. Atau ya, An-Nisa 34 aja dulu. Nanti ada 128 kita bahas khusus di materi ibu. Allah mengatakan apa? Wala titakhafuna nusuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Ketemu gak ibu? Ketemu ibu? Bapak-bapak ketemu? Apa yang Allah katakan? Allah katakan, dan istri yang kalian khawatir jatuh ke dalam kedurhakaan, nasihati. Kalau tidak mempan, karena banyak para ulama mengatakan ini untuk tartib, nasihati. Kalau tidak mempan, boikot, diamkan, khususnya di tempat tidur. Yang ketiga, kalau tidak mempan juga, pukul. Tapi Nabi mengatakan dorban ghairu mubarri, tidak boleh menyakitkan. Bahkan dalam riwayat, pukul dengan kayu siwak. Ingat, kayu siwak, bukan kayu jati, kayu siwak. pakai pukulan pisau dipukul istrinya. Kayu siwak, siwak itu mau digebukin kayak apa nggak akan sakit kecuali lima lusin dijadiin satu gitu ya dipukul. Kayu siwak. Lalu Allah mengatakan fa'in ata'naku. Kalau istri kalian berubah dan menjadi taat kepada kalian, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fala tabi'a alaihi sambil jangan diterusin, udah berhenti. Kadang-kadang suami itu ketagihan. Biar puas kalian Pak Ustaz, biar dia tahu siapa saya. Biar dia tahu siapa suaminya. Lu dia dari dulu dia udah kenal siapa bapak, publiknya mau nikah sama bapak. Enggak perlu lagi dijelaskan lagi siapa bapak. Lalu Allah katakan apa? Closing statement ayat ini luar biasa. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Apa makna ayat tersebut? Ini ayat bukan tanpa ini kalimat bukan tanpa maksud kata para ulama. Sebagian para ulama seperti As-Sa'di rahimahullah dan para ulama yang lain mengatakan closing statement ayat ini adalah ancaman kepada laki-laki. Allah mengatakan apa? Kalau istri Anda berubah, dong, udah jangan dihukum lagi. Kalau Anda masih hukum, berarti Anda zalim. Anda zalim sama istri Anda. Kalau begitu ingatlah, istri Anda memiliki Rabb yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Anda sentuh istri Anda, Allah sentuh Anda. Anda cubit istri Anda, Allah cubit Anda. Saya ingin tanya, kenapa suami semena-mena dengan istri? Insya Allah nggak ada di ruangan ini, kita bicara suami-suami yang di luar sana. Kenapa ada seorang suami yang mendolimi istrinya? Karena dia merasa lebih besar, betul nggak? Lebih kuat, lebih tinggi, maka dia dolimi istrinya. Terima kasih. Allah katakan, Anda boleh merasa lebih kuat daripada istri Anda. Itu hak Anda. Dan Anda suami, Anda boleh. Tapi ingat, Rob istri Anda lebih kuat dari Anda. Rob istri Anda dan Rob Anda juga itu lebih tinggi dari Anda. Robul Alamin lebih besar dari Anda. Ingat, di atas langit masih ada langit. Anda zalimi anggota keluarga Anda, Allah akan balas Anda. Makanya kan Imam As-Sa'di mengatakan nama-nama Allah yang Allah letakkan di akhir ayat itu pasti ada korelasi dengan konten ayat tersebut. Jadi kenapa namanya dipanggil Aliyan Kabir? Kenapa Al-Ali yang disebutkan oleh Allah? Kenapa enggak Ar-Rahman? Kenapa Al-Kabir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan Ar-Rahim? Karena laki-laki suami yang mendolimi istrinya itu karena dia merasa dia lebih besar daripada istrinya, lebih tinggi dibanding istrinya. Maka nama itu yang Allah gunakan untuk mengingatkan para suami, Anda sentuh istri Anda dengan dolim, Allah habisi Anda karena Allah lebih besar daripada Anda. Tapi Allah gak belak-belakan. Kenapa demikian? Karena ini bahasa pemimpin. Sebagaimana perkataan sebagian ahli ilmu, bahasa pemimpin itu gak belak-belakan. Kan ingat, kenapa suami mendolimi istri? Karena dia merasa pemimpin, ya tidak? Dia merasa lebih besar. Nah, bahasa pemimpin itu gak belak-belakan. Belak-belakan itu bahasa preman pasar. Pemimpin membesar itu gak main pakai bahasa belak-belakan. Makanya ketika Obama ketemu SBY beberapa waktu yang lalu, pertemuannya berapa puluh jam? 30 menit. Kenapa? Karena bahasa pemimpin tak tak tak tak dan penuh, dan bahasanya itu bercabang kan gitu ya. Maka itu kan bahasa politik, bahasanya bercabang, itu kan bahasa pemimpin. Lari ke sana, lari ke sini, tinggal Anda aja tafsirin bagaimana. Mafia besar kalau ngancam itu kan enggak vulgar. Karena kalau vulgar ketangkap polisi dia, dan itu menurunkan wibawa dia. Iya enggak? Oh, misalnya contoh, ada seseorang mau jadi saksi untuk kasus yang melibatkan mafia besar. Mafia besar. Lalu sebelum persidangan sebelum bersaksi, si mafia mau ketemu sama si saksi. Apa kata mafia tersebut? Assalamualaikum, waalaikum. Mungkin kasih salam. Assalamualaikum, dulu, kasih minum. Saya dengar bapak punya anak ya. Ada 3 orang anak. Anak yang pertama itu disekolahkan di sekolah A. Masuknya jam 8. Kalau dari apartemen dia mungkin dia dijemput atau mungkin dia naik sepeda lewat jalan ini disebutkan jalannya. Lalu nanti dia pulang jam 2. Lalu dia lewat jalan ini, terus kadang-kadang mampir ke tukang bakso dulu, makan sama teman-temannya. Siapa nama temannya? Pakai kacamata tuh? Ah ya si Fulan. Lalu dia pulang ke rumah. Ya saya doakan anak bapak sehat-sehat, walafiat, dan bisa menjadi anak yang berbakti di masa depannya. Itu maksudnya apa? Ancaman. Gue tahu lo punya anak ya. Lo buka di pengadilan, anak lo habis sama gue. Tapi kan itu bahasa perman pasar. Kalau udah lo gua, mafia gak main bahasa begitu. Orang-orang besar itu main pakai bahasa yang berkelas, gak pakai bahasa murahan. Hati-hati loh, kartu anak bapak sudah di tangan saya. Saya tahu aktivitasnya, saya tahu namanya, dia sekolah di mana, rute sekolahnya saya tahu, dia naik apa ke sekolah, bahkan teman makan baksonya saya tahu. Anda buka kasus saya, saya habisi dia, itu mana dia? Bahasa pemimpin, bahasa yang tinggi. Oleh karena itu, ketika suami mengedepankan bahwa saya pemimpin, akhirnya dia zalimi istri dia, maka Allah mengancam dia dengan bahasa para pemimpin. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar. Anda sentuh isi Anda, Allah habisi Anda. Allah ta'ala bismillah. Luar biasa ayat Allah. Makanya orang yang benar-benar belajar fikih nikah itu luar biasa. Gak ada tandingannya agama kita. Benar kata Nabi, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Suruh pindah ya, saya juga suruh pindah nih akhirnya. Ini banyak masalah ternyata. Kasihan kalau kita gak bahas. Dua lagi. Terkadang laki-laki tidak mengerti bahasa isyarat dan kiasan dari istri, sehingga perlukan istri selalu terbuka atau menyatakan langsung apa keinginannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterbukaan itu penting dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kita tahu kita menjadi pasangannya, kita menjadi istrinya, kita tahu bagaimana kecerdasan suami kita dan seterusnya. Dan ingat, karakter laki-laki memiliki jiwa kepemimpinan, dan pemimpin berbicara dengan pemimpin itu jangan belak-belakan kecuali darurat. Dan hendaknya ini dikomunikasikan terlebih dahulu. Jadi ketika suasana nyaman, jangan ketika pas lagi masalah. Suasana nyaman, ibu jelaskan bahwa gimana nih kalau ada miss di antara kita gitu loh. Saya akan jelaskan, tapi dengan cara ini ya, karena cara inilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, Allah ketika mengajak bicara suami, Allah menggunakan bahasa yang tinggi, gak langsung to the point. Allah tidak menggunakan bahasa siksa, bahasa bakar, tidak. Tapi Allah mengatakan Allah maha besar dan maha tinggi. Maka itulah cara terbaik menghadapi suami. Dan itu sampaikan di awal gitu. Karena sekali lagi, pemimpin tidak mau dipermalukan. Pemimpin tidak mau dipermalukan. Makanya ada yang simpel aja deh, ibu-ibu, kan, lisan lagi, ibu-ibu. Makanya, coba ibu-ibu lihat deh, bapak-bapak juga lihat. Kalau ada kasus rumah tangga, biasanya yang mengajak pasangannya untuk konsultasi, mau ke ustadz, psikiater, dan atau psikolog dan seterusnya, itu suami atau istri? Istri, jangan suami mau. Kenapa? Itu tadi, pemimpin gak mau dipermalukan. Kalau saya pemimpin, kalau saya curhat sama orang, hancur dong kriminalitas saya. Masa pemimpin menyebutkan aib-aibnya di hadapan orang lain? Jangan, ada yang mau. Nah itu kita harus paham. Artinya itu bukan karena dia jahat, enggak. Itu karakter gitu. Walaupun juga bukan juga caranya dimaklumi begitu saja, tetapi kita harus sadar ya ini memang kelemahan laki-laki. Nanti saya akan jelaskan di masa yang akan datang atau saya akan berikan nasihat. Intinya lebih baik terus pakai bahasa yang tidak langsung, tidak nembak, tetapi ingat kan seperti kita baca buku, terkadang ada singkatan-singkatan, Nah, sebelum menjabarkan singkatan-singkatan itu kan dijelaskan dulu artinya di halaman-halaman pertama. Ya kan, di mukadimah itu dijelaskan singkatan ini itu apa, singkatan ini itu apa. Kalau di sebuah novel saya sebutkan KL itu berarti Kuala Lumpur. Nah, pas masuk intinya udah KL aja, enggak perlu pakai Kuala Lumpur, tapi begitu juga. Hendaknya ada komunikasi antara suami dan istri ketika suasana kondusif. Ketika suasana nyaman, dan ini adalah gaya para ulama terdahulu. Mereka bicarakan visi misi mereka dengan istri dan jelaskan juga bahwa kalau kamu keliru, saya tidak akan menyerang, tapi saya akan sebutkan dengan bahasa isyarat. Kamu paham ya, gitu. Jadi ya sudah cukup. Nanti insya Allah suami kita akan paham. Kecuali kalau darurat ya. Tapi sebisa mungkin kita rem lisan kita untuk langsung nembak suami. Karena suami pemimpin kalau langsung ditembak dan dia merasa diserang, maka dia akan bertahan dan melawan. Iya kan? Seseorang kalau merasa diserang, maka secara insting dia akan defense, dia akan bertahan. Apalagi kalau dia pemimpin. Dan ingat teori militer dan teori olahraga, pertahanan terbaik menyerang. Pertahanan terbaik menyerang. Makanya ketika banyak kasus ketika istri mengkritik suami, dikritik balik sama suami dalam kasus yang lain, sehingga istri kelimpungan. Karena Allah yang mengatakan wanita kelemahannya itu tidak pandai berdebat. Jadi kamu juga begini, akhirnya substansinya hilang, akhirnya ribut masalah yang lain. Tidak efektif. Pertahanan terbaik menyerang. Dan itu dipahami benar oleh para suami. Kan tujuan kita bukan membela salah satu pihak. Tujuan kita ingin masalah selesai. Karena kalau berantem, yang rugi kan kita semua. Bukan si suami, bukan si istri. Nah, ibu harus tahu itu. Setiap penyerangan pasti arahnya debat. Dan wanita bukan tempatnya diperdebatkan. Jangan masuk ke area debat dengan suami, karena mayoritas akan dikuasai oleh suami. Dan masalah gak selesai, itu masalahnya. Bukan menang-menang, tapi masalah gak selesai. Pak Ustadz, kapan wanita dibolehkan meminta cerai? Masya Allah. Jazakallah khair. Semoga ini kasus orang lain ya, bukan kasus dari kita sendiri. Insya Allah, semoga Allah memberikan kita kelanggengan sampai akhirat dan sampai surga kelak. Wanita dibolehkan meminta cerai karena beberapa faktor, diantaranya tujuan pernikahan tidak tercapai. Seperti tadi, Nabi membolehkan istri tabib meminta cerai karena dia tidak cinta, karena tujuan pernikahan adalah cinta sebagaimana Ar-Rum ayat 21. Di antaranya juga jika hak-haknya tidak diberikan, tidak dikasih nafkah, sebagaimana hadis Sa'id bin Musayyib, bisa dicek di dalam buku Bulughul Maram. Sa'id bin Musayyib menyatakan bahwa seorang wanita boleh meminta cerai jika dia tidak diberikan nafkah. Lalu ada yang bertanya, ini sunnah? Kata Sa'id, sunnah. Dia sunnah Nabi SAW. Boleh. Kalau tidak, haknya tidak diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau suami melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Contoh zina. Ingat, zina bukan SMS-SMS-an. Bukan BBM-BBM-an, bukan WA-WA-an, bukan pasang status di Facebook atau mention di Twitternya dan seterusnya, tapi ini zina. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 3, wa qur lima dzalika 'alal mu'minin. Dan menikah dengan pezina hukumnya haram bagi orang-orang yang beriman. Banyak para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil tidak boleh menikah dengan pezina sampai tobat atau mempertahankan pernikahan dengan pezina sampai dia tobat. Dan ketika seseorang berhubungan intim dengan wanita yang bukan pasangannya, maka dia berzina, dan status itu akan tentu terus tersemat pada dirinya sampai dia bertobat kepada Allah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala, karena zina itu fatal di dalam rumah tangga, fatal. Suami laki-laki muslim masih bisa menikah dengan wanita kitabiyah, walaupun terjadi khilaf lagi apa yang dimaksud alul kitab, tapi jelas diperbolehkan menikah dengan alul kitab. Tapi siapapun itu, baik laki-laki maupun wanita, tidak boleh menikah dengan pezina walaupun muslim atau muslimah. Dan ini fatal, ini fatal. Dan ingat hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini sahih insyaallah. Nabi SAW, ada seseorang mendatangi Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istriku la tarud yada lamis, tidak pernah nolak kalau disentuh laki-laki. Ahlan wa sahlan istrinya. Jadi konsep istrinya ahlan wa sahlan. Apa kata Nabi SAW? Talikha, ceraikan dia. Nabi mengatakan sabar, ini ujian hidup. Ceraikan dia, kata Nabi. Ini orang kelimpungan, dia nggak nyangka jawaban Nabi sesaklek itu. Kata si laki-laki itu, ya Rasulullah, saya masih cinta dengan dia. Kata Nabi, kalau gitu cegah jangan sampai istrimu disentuh orang. Dan apa makna disentuh dalam hadis ini? Sebagian ulama mengatakan ditiduri oleh orang. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Sa'ani menjelaskan bahwa disentuh benar-benar disentuh, cuma disentuh-sentuh aja, bukan ditiduri ini. Dirangkul-rangkul, dipegang-pegang, mau gitu ya. Kata Nabi, ceraikan dia. Jadi kalau hanya dipegang-pegang, dirangkul-rangkul, dipeluk-peluk, itu sudah sampai tahap ceraikan dia, apalagi zina. Fatal, zina itu fatal. Allah Ta'ala misal. Tapi saya ingin tekankan kepada penanya dan siapapun, jangan jadikan jawaban seorang ustaz atau materi seorang ustaz sebagai pedoman untuk menceraikan istri atau meminta cerai dengan suami. Ingat, sebagai para masyayikh kita itu tidak mau menjawab kasus rumah tangga di sesi umum seperti ini. Kalau kita jelaskan teorinya gak ada masalah, tapi kalau sudah kasus sampai sebuah keputusan cerai gak nih, itu bukan ranahnya di majelis taklim. Itu harus dengar dari istri, dengar dari suami. Ingat hadis Abu Daud, Nabi mengatakan kepada Ali, wahai Ali, janganlah engkau menghukumi persoalan kedua belah pihak yang sedang bertikai sampai anda mendengar dari kedua belah pihak. Begitu juga dengan suami istri, tidak bisa hanya istri yang nanya terus langsung divonis sudah ibu boleh cerai. Nggak bisa, kita belum dengar versi suaminya. Bisa jadi ini buatan istrinya sendiri, atau bisa jadi ini buatan suaminya sendiri. Jadi sekali lagi yang kita sebutkan ini teori-teorinya. Kalau kita dapat kasus seperti itu, konsultasikan lagi kepada ahli ilmu. Kalau di KL misalnya, misalnya contoh ada Ustaz kita, Ustaz Sunuhan Hafidhullah, coba konsultasikan kepada beliau dan ahli ilmu yang lain. Jadi jangan buat kesimpulan sendiri, karena ini fatal. Dari satu sisi mendingan salah dalam puasa daripada salah dalam memutuskan cerai atau enggak cerai. Kalau salah dalam puasa, penyelesaiannya gampang, klarifikasinya gampang, tinggal tobat selesai. Tapi kalau kita udah bilang cerai, lalu dia benar-benar cerai, sebulan kemudian ternyata fatwanya salah, kan repot hadirin. Ya Allah, Pak Ustaz udah cerai, dia udah nikah lagi sama orang lain. Kan susah fatwa lah itu. Jadi ini yang perlu kita jauhkan. Ya, mungkin ini yang bisa dibahas di sesi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Ini gimana nih? Ini tanya bisa. Apa? Lanjut itu lagi. Sesi ketiga. Terus habis sholat kita sampai jam berapa? Sudah selesai. Enggak ada lagi kan? Kalau rencana awalnya habis asar ada, tapi kalau memang kondisi asar ada. Rencana awalnya. Oh, ya, tapi nggak ada nih sebenarnya. Ustaz udah capek tadi. Oke, okay, kita mbak 20 menit. Tanya jawab. Tapi memang sesi ketiga materi berat loh itu. Apa? Pendidikan anak itu memang itu butuh satu hari sebenarnya. Tapi gini aja deh, kita lempar ke forum, mau kita coba, tapi tentu saja paling maksimal paling 1 jam ya, 1 jam materi tersebut atau kita dalamkan materi ini. Hah? Oh, mendingan ibu udah protes mendingan anak. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ba'ad. Kita buka sesi ketiga, yaitu kiat-kiat global dalam mendidik anak. Jadi kiat-kiat global atau jurus-jurus jitu mendidik anak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke sesi ketiga. Sesi yang seharusnya dibahas secara komprehensif dan berseri tentu saja sebagaimana sesi pertama dan kedua. Namun karena ini sifatnya nasihat umum dan sebagai motivasi buat kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, maka kita bahas apa yang bisa kita bahas dari waktu yang tersisa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak laki-laki menjadi seorang ayah hanya karena anak yang dilahirkannya mengalir di dalam dirinya darahnya tersebut. Dan banyak wanita menjadi seorang ibu karena ia pernah melahirkan seorang bayi laki-laki atau bayi perempuan. Mereka tidak mengerti bagaimana cara mendidik anak. Mereka tidak pernah mengetahui jurus-jurus itu dalam mendidik anak. Gelar itu, gelar seorang ayah dan gelar seorang ibu, langsung disandang mereka begitu Allah memberikan rezeki anak kepada mereka secara otomatis. Bukan gelar yang diperjuangkan sebagaimana sarjana teknik kita yang kita perjuangkan selama 4 tahun, sebagaimana gelar dosen kita atau jabatan dosen kita yang kita perjuangkan selama bertahun-tahun. Menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu adalah gelar yang otomatis disematkan ke diri kita begitu anak kita lahir. Enak dong Pak Ustaz, enak dari satu sisi, tapi fatal dari sisi yang lain. Fenomena ini membuat mayoritas pasangan suami istri tidak siap dalam mendidik anak dan tidak mengetahui ilmunya dalam mendidik anak. dan cenderung berpikir menyekolahkan anak dibanding mendidik anak. Padahal tanggung jawab seorang laki-laki, ku anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6, jagalah istri, jagalah diri kalian, dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap anda adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang anggota yang ia pimpin. Kita akan ditanya oleh Allah bagaimana kita mendidik anak kita. Begitu juga dengan seorang istri, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Wanita adalah pemimpin dalam masalah rumah dan anak, dan ia akan ditanya tentang kedua hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita apabila kita berhadapan dengan Rabbul Alamin tanpa penerjemah? Dan salah satu pertanyaan yang Allah tanyakan kepada kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dan hal ini semakin diperparah, tidak ada sarana yang ideal di lingkungan kita. Tidak ada fakultas kebapaan sebagaimana tidak ada fakultas keibuan. Ya kan? Fakultas keperawatan ada, fakultas kedokteran ada, fakultas psikologi ada, tapi fakultas kebapaan gak ada. Padahal kita menjadi bapak 7x24 jam, dan menjadi dokter tidak 7x24 jam. Walaupun banyak dokter yang baru pulang jam 3 atau jam 2 malam, tapi tidak 7x24. Tapi status ayat akan tersemat terus sampai kita meninggal dunia. Gelar ibu 7x24 jam. Maka ini yang harus kita camkan hari ini dan dirahmati oleh Allah. Dan ini semakin berparah lagi karena banyak orang tua berpikir mereka cukup mencari fasilitas untuk anak-anak mereka. Mereka cukup dengan mengasuransikan anak-anak mereka. Mereka cukup membuka tabungan deposito untuk pendidikan anak-anak mereka. Sedangkan mereka lupa, tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Uang bisa membeli tempat tidur yang mewah, tapi uang tidak bisa membeli tidur yang lelap. Uang bisa membeli rumah yang lapang, tapi uang tidak bisa membeli kelapangan hati ketika kita tinggal dan hidup di dalamnya. Betapa banyak anak-anak yang tinggal di rumah yang lapang, namun hati mereka sangat sempit dan tidak dewasa sama sekali. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi masalah ini? Ada beberapa jurus secara global yang hendaknya kita sadari. Yang pertama, ilmu. Tidak bisa tidak, kita harus berilmu. Karena ilmu adalah kebutuhan. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan ilmu itu adalah kebutuhan yang lebih primer daripada pangan kita sehari-hari. Karena ketika kita tidak memiliki makanan, kemungkinan terburuknya kita akan meninggal dunia. Di dunia saja. Namun kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sengsara di dunia, sengsara di alam kubur, dan diadab di dalam api neraka. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri menjadi orang tua. Dan kita harus mengejar ketertinggalan kalau kita sudah menjadi orang tua. Ilmu, ilmu, dan ilmu. Belajar, belajar, dan belajar. Apa saja ilmu yang kita butuhkan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang iman, Inilah yang diajarkan Nabi kepada anak-anak kecil di zamannya, sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada sepupu ciliknya Abdullah bin Abbas dalam hadis Tirmidzi. Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka. Wahai nak, aku akan ajarkan engkau beberapa perkara. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka, jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga dirimu. Ihfadillaha tajidhu tujaha, jagalah hak Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapanmu atau menolongmu. Ila sa'alta fas'alillah, dan apabila anda berdoa, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila sta'anta fas'ta'in billah, dan apabila anda meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, dan ketahuilah wahai anak kecil, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai' qad kataba Allahu lak. Apabila seluruh manusia bersekutu, bersepakat untuk mensupport anda, mendukung anda, memberikan anda sesuatu yang bermanfaat, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada anda, kepada engkau. Wa idha ijtama'at, dan apabila seluruh umat bersekutu, bersepakat, ala an yadurruka bi syai, untuk mengganggumu, memudaratkanmu, untuk menjegalmu, maka mereka tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena sudah dicabut dan tinta telah kering. Hadirin, prinsip ini diajarkan Nabi bukan di hadapan para orang tua, bukan di hadapan para anak muda, namun anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhu. Prinsip yang diajarkan hadirin, kalau setiap kita mengajarkan anak kita prinsip ini, maka dia akan menjadi pemuda yang bermental baja. Dia tidak akan takut kepada manusia, dia tidak akan menjilat kepada manusia, dia akan punya prinsip. Kenapa? Karena dari kecil dia diyakinkan bahwa rezekinya bukan di tangan manusia, dia diyakinkan bahwa hidupnya bukan di tangan perusahaannya. Buktinya apa? Apabila seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepada dia, tidak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan untuk dia. Dan apabila seluruh manusia ingin menjatuhkannya, maka misi itu akan gagal kecuali apa yang Allah takdirkan untuknya. Apabila dari kecil kita mendidik anak kita dengan prinsip seperti ini dan akidah seperti ini, maka dia akan memiliki mental yang luar biasa. Coba hadirin perhatikan, apa yang disampaikan Nabi semuanya prinsip. Yang mungkin dianggap orang lain itu berat, masa anak kecil langsung dijelaskan seperti itu, tapi ternyata diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengajak seorang anak kecil untuk senantiasa terpaut kepada Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga anda. Jagalah hak Allah, maka Allah, engkau akan mendapatkan Allah ada di hadapan anda. Jika anda meminta berdoa, mintalah kepada Allah. Dan kalau anda meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Siapa di antara kita mengajarkan seperti ini? Siapa di antara orang tua yang akan haji atau yang umroh, sebelum berangkat meninggalkan anak-anak kecilnya, dia briefing anak-anaknya, kalau makanan di kulkas habis, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru hubungi warung terdekat. Hal seperti itu. Makanya para ulama salaf mengatakan, ulama terdahulu, man minna yas'alullah qabla an yas'alan nas, siapa di antara kita, kalau ada masalah, yang pertama kali mereka hubungi Allah sebelum manusia. Ada masalah langsung angkat tangan minta kepada Allah sebelum hubungi manusia. Bukan kalau mengatakan udu'uni asajib lakum dalam surat Ghafir ayat 60, mintalah kepada diriku, aku akan kabulkan. Tapi sekali lagi, siapa di antara kita yang mengajarkan hal itu ke anak-anak? Yang ada kan kalau mau haji, mau umrah, kasih nomor telepon tetangga, kasih nomor telepon ke catering. Pokoknya kalau kamu lapar, telepon kesini aja ya nak ya. Insya Allah, mama sudah pesan. Udah pesan-pesan. Kalau ada apa-apa, hubungi tante Fulan sama om Fulan ya. Papa mama sudah kasih tahu mereka kok. Iya baik Pak, itu tadi. Jadi selama ini kita yang mendidik anak kita bergantung sama manusia. Ya pantas aja akidahnya susah untuk dirubah. Nah, Nabi tidak. Idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda ingin meminta dan berdoa, minta kepada Allah. Jangan arahkan pandangan Anda kepada manusia. Akidah diri. Negeri-negeri kita ini krisis akidah, bukan krisis moral. Moral itu buah dari krisis akidah, bukan krisis birokrasi. Kalau semua yakin Allah Al-Basir, kita tidak butuh CCTV, kita tidak butuh KPK, kita tidak butuh penyadapan. Wa kafa billahi syahida, karena setiap kita akan mengatakan cukuplah Allah yang menyaksikan kita. Cukuplah yang punya neraka melihat kita, yang lain itu kecil. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu akidah yang harus kita camkan baik-baik. Belum lagi setelah kita mengajarkan ilmu akidah, kita mengajarkan sholat kepada mereka. Jadi ilmu yang harus kita miliki adalah sholat dan ibadah-ibadah praktis yang lain. Nabi mengatakan muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun, wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau mereka tetap enggak mau salat di usia 10 tahun. Nah, bagaimana kita bisa memerintahkan mereka salat kalau kita enggak pernah mengajarkan mereka salat? Dan bagaimana kita bisa mengajarkan mereka salat kalau kita enggak paham tentang salat? Jadi ilmu ini penting kan gitu. PR-nya banyak. PR baru pemanasan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, PR kita banyak. Makanya kembali kita kaitkan dengan pertanyaan di sesi pertama. Boleh enggak saya bekerja, Ustaz? Ya, SOP-nya boleh, apa syarat dan ketentuannya dipenuhi dulu, bisa gak Anda kuasai ilmu-ilmu tersebut, baru Anda berpikir untuk di luar. Jadi ini perlu kita camkan. Berarti kan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar. Faqidu syaira yu'ti, orang yang tidak punya itu tidak bisa memberi. Bagaimana kita bisa mengajarkan anak kita sholat kalau kita gak tahu cara sholat? Sedangkan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita harus belajar dulu, kita harus cari pengajian dulu, kita harus duduk di hadapan buku-buku para ulama, dibimbing oleh ustaz-ustaz kita. Dan ini penting. Ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu ibadah-ibadah yang lain, ajarkan zikir, zikir-zikir sederhana. Dikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dikir pakai baju, dikir membuka baju, dikir atau doa membaca, makan dan minum atau setelah makan dan minum dan seterusnya. Ilmu itu yang harus kita pelajari, lalu kita ajarkan. Lalu ilmu tentang akhlak, tentang adab. Lihat Nabi SAW ketika berhadapan dengan seorang anak kecil, anak tirinya Umar bin Abi Salamah, lalu makan bareng satu nampan, terus Umar nyomot-nyomot sana dan sini, nyomot sana, nyomot sini, baru satu nampan. Kata Nabi, dia bilang samillah, wahai anak kecil, kalau makan itu ucapkan bismillah, kul biyamini, makan dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan makanlah dengan makan dengan tangan kanan, makanlah makanan yang dekat dengan Anda jika itu satu nampan dan menunya sama semua, kecuali kalau semuanya variasi ada di tengah, itu gak ada masalah. Tapi kalau sama-sama misalnya paha ayam, kita para ayam di sana para ayam. Apa hak kita ngambil ayam di sana gitu? Itu kan gak ada berantem, bukan gak ada makan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini, dan lihat bayangkan. Di sini kita mengetahui kesalahan konsep pendidikan atau sebagian lembaga-lembaga pendidikan yang Islami saat mereka mengadopsi konsep Barat yang tidak boleh mengatakan tidak kepada anak, yang tidak boleh melarang seorang anak, yang tidak boleh mengatakan haram kepada anak dengan dalih mematikan karakter anak dan jiwa kreativitas anak. Ini Nabi larang. Ya tak boleh begitu, ibu kan. Tak boleh, ini Nabi larang. Sambillah makan dengan tangan, ucapkan bismillah, makan yang ada dengan kamu dilarang sama Nabi. Berarti kan PR kita banyak nih. Ada sebagian orang anaknya diajak dia untuk bertamu ke rumah temannya, itu udah loncat-loncatan, jungkir balik, lalu ngambil krayon ngegambar dinding rumah tuan rumah, terus didiamkan. Biasa anak kecil. Terus pas pulang nggak diganti rugi, ya biasa anak kecil ganti dong, ini biasa nggak diganti. Dan itu kan nggak tepat, ada batasnya, kreativitas itu ada batasnya. Kok pak nggak dilarang, nanti mau matikan daya kreativitas anak saya Pak Ustaz. Kalau mobil bapak dibocorin sama anak tetangga, suruh ganti nggak? Ya ganti Pak Ustaz, itu sama juga dong. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masalah akhlak pun harus menjadi PR kita. Lalu di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang menentukan bakat anak dan menggalinya. Ini penting loh. Ini penting. Kenapa demikian? Saya ingin ibu, bapak-bapak, ibu kan, jangan hanya mengandalkan sekolah. Salah satu kritik dari kritikus pendidikan dalam di pendidikan di negeri kita, apa saya nggak tahu di Kuala Lumpur ya, tapi kalau di Indonesia apa? Salah satu kritikan kritikus itu apa? Kurikulumnya terlalu berat. Iya nggak? Di sini anak kelas 1 SD masuk sekolah, pulang sekolah sampai jam berapa? Hah? Hah? Jam 4, anak kelas 1 SD jam 4. Untung saya jadi anak era tahun 90-an. Masih bisa pulang jam 10, masih bisa kabur dari sekolah, masih bisa taruh buku di bawah. Terus belajar apa sih? Terus kapan mainnya tuh anak-anak? Mainnya kapan? Itu kan dikasih PR, pakai PR atau enggak? Terus mainnya kapan? Anak harus main loh. Nabi aja masa kecilnya ada main. Makanya coba pelajari sirah Nabi SAW. Bagaimana masa kecil manusia terbaik di dunia? Main. Di saat sama Halimah Sa'diyah dan ketika dipegang diasuh sama Abdul Muttalib, dia main. Hadirin sekalian, makanya kan kritikus mengatakan kurikulum kita ini terlalu berat. Terlalu berat. Di Indonesia itu terlalu berat. Dan paradigma itu banyak yang salah. Orang tua malu kalau anaknya fisikanya dapat 5. Kan kita gak harus pintar fisika untuk sukses di dunia. Saya sampaikan ini. Tapi kalau saya salah mau dikoreksi ya. Walau tak bisa Pak, untuk sukses di dunia itu lebih simpel daripada sukses di akhirat. Kalau sukses di akhirat, itu memang harus kombinasi. Harus belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak. Kalau hanya mengandalkan akidah tapi gak sholat, masuk sholatnya apa? Enggak. Enggak. Kalau hanya mengandalkan sholat tapi imannya berantakan, masuk surga apa? Enggak. Enggak juga. Kalau akidah secara teori bagus, sholat bagus, tapi durhaka sama orang tua, adabnya buruk, masuk surga apa? Enggak. Enggak juga. Jadi kalau untuk ilmu akhirat, Anda harus belajar secara komprehensif. Tapi untuk dunia kan enggak. Untuk dunia itu kita harus tahu bakat anak kita, terus kita maksimalkan bakat tersebut. kita kan gak harus pintar di semua bidang kuliah, atau kita kan gak harus pintar di semua bidang apa, di semua mata pelajaran, benar apa enggak? Cukup tahu, cukup kuasai satu bidang, kita akan sukses di dunia. Walaupun mungkin gak jadi orang terkaya di Kuala Lumpur atau di Jakarta, tapi sukses. Iya apa tidak sih? Gak harus kuasai semua hal. Yang jadi masalahnya kan kebanyakan yang kita kuasai jadi gak pintar-pintar semuanya. Jadi semuanya 10%, semua 10%, semua 10%, 10%. Coba kita fokus dari awal, kita tombakan anak kita, lalu kita maksimalkan. Jadi, saya contoh sederhana deh. Kita gak usah jago semuanya. Jago dalam bidang gado-gado aja sukses di dunia. Saya ingin tanya, omset gado-gado boplok berapa di Indonesia? Tahu kan gado-gado boplok? Oh, cuman gado-gado. Orang Jakarta di sini banyak gak? Banyak. Omset sate kambing Jono di Pejompongan berapa? Itu menunya hanya sate kambing, tongseng, sop kambing, udah. Gak ada fisika, gak ada kimia. Sate kambing, tongseng, sop kambing, sama tahu. Sukses. Omset bubur ayam Cikini atau bubur ayam Barito di Jakarta berapa? Nasi goreng kambing Kebon Sirih, gua itu lebih dalam lagi tuh. Cuman nasi goreng, nggak ada nasi goreng seafood, nggak ada nasi goreng ayam, nggak ada yang nasi goreng, cuman nasi goreng kambing. Sukses di dunia kaya mereka. Kenapa kita tuh dibuat anak kita harus kuasai semuanya? Enggak. Kuat, cari bakatnya, arahkan ke yang halal, maksimalkan. Saya ingin tanya, kalau misalnya anak kita gak pinter fisika, gak pinter kimia, gak pinter biologi, tapi dia jago bahasa Jepang, kepake gak di dunia? Kepake, gimana gak usah sekolah tinggi-tinggi, pusing bahasa Jepang aja. Ada duit pergi ke Jepang, bicara sama mereka, pulang lagi. Kan itu ekstrimnya gitu loh, saya gak mengajarkan demikian, enggak. Tapi kan kita harus tahu demikian. Biar gak salah kan. Buat apa? Belajar belasan tahun, kerja bukan di tempat yang dia suka, gak sesuai dengan keinginannya, gak maksimal, dan akhirnya hanya begitu saja. Nah ini kan tugas orang tua. Kalau kita gak belajar ilmu tersebut, bagaimana kita mendapatkannya? Ya, karena moderator sudah tidak nyaman. Oke, kita salat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.